Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah sampai kepada kisah atau berita tentang diperintahnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Usjudu li Adama, sujudlah kalian kepada Adam agar terkumpul pada malaikat-malaikat Allah penghormatan kepada Nabi Adam secara lahir dan juga secara batin. Iya. Dan telah kita sebutkan juga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya perintah sujud yang disebutkan dalam ayat-ayat ini ya, tentang kisah Adam alaihissalatu wassalam, sujud yang dimaksud adalah apa? Sujud penghormatan. Dan ini syariat dulu. Adapun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita menghormati seseorang ya, bahkan kepada nabi pun ya sallallahu alaihi wasallam rasul tidak ridha dihormati dengan cara apa? Sujud ya. Pernah dahulu salah seorang sahabat ya, pulang dari Romawi atau dari Persia, yang jelas melihat bagaimana masyarakat menghormati raja-rajanya dengan cara apa? Sujud. Maka begitu sahabat ini sampai ke Madinah, langsung sujud kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sujud beribadah, tapi sujud apa? Menghormati. Dalam benak sahabat ini, raja Persia, raja Romawi, saya lupa, orang-orang kafir saja dihormati dengan cara seperti itu. Ya. Apa tidak lebih pantas seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang agung, seorang yang telah mendapatkan segala macam kemuliaan, untuk dihormati dengan cara seperti ini? Ya, maka dia langsung apa? Sujud. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan. Bahkan beliau kemudian bersabda, seandainya boleh seseorang itu menghormati dengan cara sujud, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, berarti tidak boleh. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini yang terkait dengan ayat yang telah kita baca kemarin, ya. Di dalam kisah Adam alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya semua malaikat-malaikat Allah sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena sombong terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, aba wastakbar, dia enggan dan sombong. Juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih, beliau fasik, tidak mau melaksanakan perintah apa Allah, sebabnya adalah sombong, aba wastakbar. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bahkan kesombongan ini ditampakkan dengan penentangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-12, iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya tidak mau sujud. Saya lebih baik daripada dia. Muncul kesombongan. Lebih baik daripada siapa? Adam. Buktinya, khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api ya Allah. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan aku atau menciptakan dia Adam dari apa? Dari tanah. Wabillahi taufiq. Ini ucapan iblis yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ada hal penting yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Iblis mengakui rububiyah Allah, ya atau tidak? Mengakui Allah adalah Rabbul Alamin. Dia mengatakan, ya, khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku ya Allah. Wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan Adam. Mungkin. Ya. Baik. Namun iblis adalah orang yang kafir. Wa kana minal kafirin. Kenapa kafir? Karena tidak mau beribadah kepada siapa? Allah. Tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwasanya tidak cukup seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin saja. Tidak cukup. Ya. Iblis pun mengakui Allah adalah Rabbul Alamin. Bahkan iblis berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, tahu persis, yakin persis siapa yang menciptakannya dan tahu persis siapa Allah Subhanahu wa taala. Iblis bahkan menyaksikan penciptaan Adam alaihi salatu wasalam. Proses penciptaannya disaksikan oleh siapa? Iblis. Tapi dia kafir. Karena tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Karena dia adalah pemimpin tauhid. Ya. Maka tidak cukup ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tidak cukup. Orang mengatakan saya sudah muslim karena saya mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta. Tidak cukup. Orang Quraisy pun mengakui yang menciptakan langit bumi adalah Allah. Mengakui itu. Namun karena mereka tidak mau mengikhlaskan ibadah kepada Allah, di samping beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, maka jadilah mereka orang-orang yang kafir. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini iblis. Dan perkara yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau melaksanakan perintah Allah, yaitu apa? Sombong. Dan sombong inilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah yang banyak menjerumuskan manusia, ya, dari apa? Dari al-haq. Disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang dalam hatinya kesombongan walaupun seberat apa? Dzarrah. Kemudian Rasul menjelaskan makna kesombongan itu. Di antara makna kesombongan ada dua makna yang disebutkan oleh Rasul. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ada dua macam. Yang pertama, batarul haq, menolak al-haq. Ada al-haq datang, dia menolaknya, ini sombong. Seperti Iblis. Wa ghamtun nas, dan juga meremehkan apa? Manusia. Dan Iblis dua-duanya ada. Meremehkan Adam dan menolak apa? Al-haq. Terkumpul pada Iblis dua jenis kesombongan ini. Waliyahubillah. Karena kesombongan inilah dan karena kekufuran Iblis inilah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Iblis dari jannah. Diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-A'raf ayat berikutnya, ayat 13, Allah mengatakan, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sadirin. Iblis, turunlah engkau, keluarlah engkau dari sorga, tidak pantas engkau melakukan kesombongan di dalamnya. Ya, ini juga disebutkan tentang sifat Iblis sebagai orang yang apa? Sombong. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj, keluarlah engkau, innaka minas sadirin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang apa? Sadir, kecil, rendah, hina. Ya, Allah akan membalas orang-orang yang sombong dengan kehinaan. Orang sombong kan ingin besar, ya tidak? Merasa besar dan ingin besar, menganggap orang lain kecil, ya, menganggap al-haq itu kecil, menganggap dirinya besar. Namun balasan Allah apa? Menjadikan orang-orang sombong apa? Kecil. Disebutkan dalam hadis yang sahih, nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya, bentuknya sesuai dengan amalannya. Ada orang yang bangkit dalam keadaan membawa luka-luka, keluar darah, namun darahnya berbau misik, kasturi. Orang yang mati dalam keadaan perang, jihad, fisabilillah, mati syahid. Dan ternyata di antara mereka ada yang Allah bangkitkan dalam bentuk laki-laki, manusia. Bentuknya manusia namun kecil seperti semut. Bentuknya manusia namun kecil seperti apa? Semut. Rasul menyebutkan mereka adalah mutakabbirun. Orang-orang yang apa? Yang sombong. Kehinaan melingkupi sekitar dia. Hina, kecil. Dengan sebab dosa yang dia lakukan yaitu apa? Al-kibr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini kepada Iblis. Innaka minas sadirin. Ya, Iblis adalah orang-orang yang hina, yang rendah dengan sebab kesombongan dia. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Apa yang menimpa Iblis ini? Berupa kehinaan, berupa hukuman dari Allah. Tidak membuat Iblis bertobat kepada Allah. Orang yang baik adalah ketika mendapatkan peringatan dari Allah dia kembali. Orang yang mendapatkan taufik adalah ketika dia mendapatkan kejelekan dia ingat dosa-dosanya dan segera bertobat kepada Allah. Namun tidak demikian dengan Iblis. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan Iblis, dia tidak bertobat kepada Allah. Bahkan dengan terang-terangan ya, menyatakan perang dengan Bani Adam dan dengan terang-terangan menyatakan kekufurannya dan tekad untuk terus berada di atas kekufuran itu Iblis. Wabillahi taufiq. Bahkan dia mengatakan meminta kepada Allah secara khusus karena dia tahu yang bisa memberikan ini hanya siapa? Allah. Sekali lagi, Iblis tahu rububiyah Allah. Bukannya tidak tahu. Maka Iblis mintanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. minta kepada Allah agar umurnya dia apa? Dipanjangkan. Karena tidak ada yang bisa memberikan umur kecuali Allah. Tahu iblis. Ya. Makanya aneh kalau ada manusia mintanya kepada selain apa? Allah. Ya. Mencari manfaat, menolak madarat kepada selain Allah. Iblis saja mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ini tentunya di samping kekufurannya. Iblis berkata sebagaimana Allah firmankan dalam surat Sad ayat yang ke-79. Syekh Abdurrahman mengumpulkan kita ayat-ayat dalam Al-Qur'an karena sebagaimana disebutkan kemarin, kisah-kisah Al-Qur'an disebutkan dalam banyak apa? Tempat. Dan dengan dikumpulkannya ayat-ayat ini akan semakin tampaklah kisah itu dengan faedah-faedah yang banyak. Dalam surah Sad ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan ucapan iblis. Rabbi angzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, dipanggil Allah dengan sifat rububiyah, wahai Rabbku. Angzirni, beri aku tangguh ya Allah. Beri aku umur ya Allah. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya manusia. Sampai hari kiamat. Sudah berapa ribu tahun? Sejak awal penciptaan Adam alaihi salatu wassalam, ketika iblis diusir, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, beri aku tangguh sampai hari dibangkitkan. Untuk apa dia minta itu? Dia minta agar waktunya panjang dan dia bisa serius untuk menyesatkan siapa? Adam dan keturunannya. Subhanallah. Baik. Dikabulkan atau tidak permintaan ini? Nah, dikabulkan oleh Allah. Ingat, setiap perbuatan Allah penuh dengan apa? Hikmah. Tidak ada satupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpuji. Semuanya terpuji. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan siapa? Iblis. Allah mengabulkan permintaan iblis dan Allah Maha tahu maksud iblis minta umurnya dipanjangkan adalah untuk mengganggu, menggoda apa? Bani Adam dan keturunannya. Tahu Allah Subhanahu wa taala, Maha tahu. Allah kabulkan ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam segala perbuatannya terpuji. Semua keputusan Allah penuh dengan hikmah. Iya. Allah Maha tahu bahwasanya keturunan Bani Adam ada yang baik, ada yang apa? Buruk. Sebagaimana asal penciptaan kemarin, ada yang Allah ciptakan dari tanah yang keras, ada yang Allah ciptakan dari tanah yang apa? Yang lembut. Tanah yang baik, tanah yang buruk. Demikian keadaan keturunan Bani Adam. Dan tidak semuanya pantas untuk masuk ke dalam jannah. Tidak pantas. Sehingga harus dibedakan mana yang baik dan mana yang apa? Yang buruk. Kalau disamakan yang baik dan yang buruk, justru ini tidak hikmah. Harus dibedakan yang baik dan yang buruk. Kalau kita menyamakan yang baik dan yang buruk, ini jelas kita zalim. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membedakan ini. Mana yang baik, yang thayyib, mana yang khabith, mana yang buruk. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan, menciptakan iblis ini di antara hikmahnya adalah untuk apa namanya? Untuk membedakan. Mana di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik dan mana di antara hamba-hamba Allah yang apa? Yang buruk. Thayyib. Maka Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Allah berfirman, innaka minal mungzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Surah Sad ayat 80-81. Sesungguhnya kamu wahai iblis termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Subhanallah. Iblis mendapatkan apa yang dia minta. Ya. Setelah dia mengetahui itu, dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan tekadnya untuk mengganggu Bani Adam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 16 ayat 17, ya. Iblis mengatakan sebagaimana Allah firmankan, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan, "Fabima aghwaytani?" Karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku. "La aqudanna," sungguh-sungguh aku akan duduk lahum untuk mereka, yakni akan menghalangi mereka, menghalangi Bani Adam, siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Bertekad demikian diucapkan di hadapan Allah. "Fabima aghwaytani? La aqudanna lahum siratal mustaqim." Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, sungguh aku akan sungguh-sungguh di dalam menghalangi hamba-hambamu dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. "Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Dan kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, maksudnya dari segala jalan yang mungkin iblis bisa menyesatkan apa? Manusia. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua arah yang mungkin iblis untuk menyesatkan apa? Manusia. "Wala tajidu aktsarahum syakirin," dan saya bertekad untuk mengganggu mereka sehingga engkau ya Allah ya tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bersyukur. Itu iblis berusaha mendorong manusia agar tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini firman Allah dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala ya, mengizinkan itu. Baik. Yani Allah telah menakdirkan iblis. Allah ciptakan iblis dengan hikmah itu. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 63 64 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Idhab," pergi kamu wahai iblis, untuk mengganggu, menggoda apa? Manusia. "Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfura." Pergilah, menggodalah manusia. Maka siapa yang mengikuti kamu, sesungguhnya neraka jahannam adalah balasan bagi kalian sebagai balasan yang setimpal. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautika," dan hasunglah, ya, doronglah orang-orang yang kamu mampu untuk mendorongnya dengan suaramu. "Wa ajlib alaihim bi khailika," dan kerahkanlah kepada mereka manusia dengan tentara berkudamu. "Wa rajilika," dan tentara yang berjalanmu. "Wa syarikhum fil amwali wal aulad," dan berserikatlah kamu dalam harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Ya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemungkinan ini bagi siapa? Iblis. Memang dibuka jalan. Ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Kerahkanlah, yani hasunglah manusia yang kamu mampu untuk menghasungnya dengan suaramu. Maksudnya di sini bisautika, ya. Yani semua suara-suara yang menyeru kepada kejelekan, ya, itu termasuk bagian dari seruan siapa? Iblis. Oleh karena itu termasuk suara-suara yang dia adalah tentara iblis dan seruan iblis adalah musik, masuk di dalamnya. Dan semua suara-suara yang batil, seruan-seruan yang batil, ini adalah suaranya siapa? Iblis. Iya. Ini diantara yang dilakukan oleh iblis, menyeru manusia dengan suaranya, dengan semua seruan-seruan agar manusia apa namanya, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang mustaqim. Musik misalnya. Musik itu bisa merusak dan memalingkan manusia. Dan menjadikan hati seorang itu tumbuh di dalamnya kemunafikan, nifaq. Dan memalingkan seorang dari Al-Qur'an. Memalingkan seorang dari ilmu. Sehingga setan dan bala tentaranya juga ingin agar musik ini masuk di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan mereka bertekad untuk memasukkan suara-suara musik ini kalau bisa masuk ke masjid-masjid. Dan ini adalah bisikan syaitan dan bisa betul masuk ke masjid-masjid saat ini. Ya atau tidak? Melalui suara-suara ringtone HP itu. Orang tidak sadar. Sesungguhnya itu bagian dari suara siapa? Syaitan. Imam bisa rusak sholatnya gara-gara ada suara apa? Ringtone ini. Oh, iya. Lebih parah lagi terkadang musik-musik itu adalah musik-musik gereja. Masuk dalam apa? Ringtone. Imam bisa salah bacaan. Imam bisa hilang kekhusyuan. Bahkan orang satu masjid bisa hilang khusyuknya gara-gara apa? Suara ini. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Saya perlu menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di Masjid Nabawi. Ya. Ketika itu sholat isya. Dan yang menjadi imam Syekh Ali Hudzaifi hafizahullah. Beliau sedang mengimami sholat isya. Ternyata di belakang beliau atau sof-sof di belakang beliau ada jamaah yang membawa HP. Tiba-tiba muncul suara apa? Musik. Dan dia biarkan tidak dia matikan. Sampai berapa rakaat dia biarkan terus. Bunyi. Padahal mikrofon Masjid Nabawi itu mikrofon yang sangat sensitif. Dari depan sampai belakang, bahkan keluar masjid, orang Madinah sekitar mungkin dengar suara itu. Kita semuanya merasa terganggu dengan suara ini. Khusyuk hilang, rasa marah kepada orang ini. Jelas khusyuk hilang. Maka tidak heran ketika selesai sholat ini, ada orang yang berdiri marah-marah. Musalah orang ini. Ittaqillah ya fulan. Langsung. Ternyata Syekh juga tidak tinggal diam. Syekh tidak tinggal diam. Setelah selesai sholat, belum sempat berzikir, mungkin baru istighfar dan seterusnya, beliau langsung mengambil mikrofon dan beliau memberikan nasihat secara umum kepada seluruh jamaah ketika itu. Didengar semua orang yang datang di Masjid Nabawi dan orang-orang di sekitar Masjid Nabawi, ya, memberikan nasihat ini. Ini adalah bagian dari apa? Suara apa? Syaitan. Rusak sholat seseorang. Orang satu masjid sholat semua. Rusak semua sholatnya. hilang khusyuk. Oleh karena itu, ini juga nasihat kepada seluruh kaum muslimin, agungkanlah syiar Allah. Di antara syiar-syiar Allah adalah ini, ibadah sholat. Matikanlah HP. Kalau memang tidak mau matikan HP, dia apa? Silent juga. Jangan sampai kemudian apa? Menimbulkan gangguan. Kalau seandainya muncul gangguan tadi, orang kadang juga lupa, muncul suara, tidak apa-apa, seorang yang sedang sholat segera mematikan. Karena ini gerakan, walaupun gerakan di luar sholat, namun untuk maslahat apa? Sholat. Untuk maslahat apa? Sholat. Gerakan di luar sholat, namun untuk maslahat sholat. Ini boleh. Dan tidak membatalkan apa? Sholat. Banyak dalilnya. Seperti ketika Rasulullah SAW, beliau sholat memakai sandal beliau. Sudah mulai sholat, tiba-tiba Rasul melepas sandal beliau. Otomatis menggerakkan tidak? Ya menggerakkan. Melepas sandalnya. Ditaruh di samping beliau. Para sahabat yang berada di belakang, yang kebetulan mereka juga memakai sandal, begitu melihat Rasul melepas sandal, sahabat juga melepas apa? Sandal. Otomatis dilepas sandal-sandal mereka. Begitu selesai sholat, Rasul bertanya kepada para sahabat, ada apa kalian? Kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Demikian Rasul bertanya. Jawaban sahabat sederhana, namun luar biasa. Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal, ya kami langsung melepas sandal. Ittiba. Semangat para sahabat untuk mengikuti semua gerak-gerik Rasul. Kemudian Rasul menyebutkan alasan kenapa beliau melepas. Wah, ketahuilah wahai sahabatku, ketika aku sudah mulai sholat, datang iblis, astagfirullah, datang siapa? Malaikat, Jibril ya. Sabkul lisan. Datang siapa? Malaikat, Jibril, mengabarkan kepadaku bahwasanya apa? Di sandalku ini ada qadar, ada najis. Maka aku lepaskan. Ini gerakan di luar sholat, tapi untuk maslahat apa? Sholat. Sama saja ketika kita memakai jaket, kebetulan jaket itu baru saja buat ngelap ompolnya anak kita, lupa. Baru ngelap, ya kan? Dijemur kering, dia pikir apa namanya? Suci. Pakai jaket itu. Dalamnya pakai baju dobel. Begitu sholat ingat ini baju ada najisnya. Tidak perlu membatalkan kalau dia bisa melepas tanpa membatalkan. Dia lepas, dia taruh di sisinya. Lanjutkan sholat. Atau dia sholat di atas sajadah, di atas tikar yang di situ ada apa? Najis. Tinggal dia bergeser saja. Ini gerakan di luar sholat, tapi untuk maslahat apa? Sholat. Sehingga jangan tersamar, wahai kaum muslimin. Ketika Anda lupa mematikan apa? HP-HP Anda di dalam sholat. Kemudian terdengar suara itu. Kalau dibiarkan, rusak sholat Anda. Sholat pula rusak seluruh apa sholat apa? Orang yang mendengar itu. Matikanlah. Dan ini tidak membatalkan apa? Sholat. Wallahu ta'ala alam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada iblis, hasunglah, ganggulah, godalah manusia dengan apa yang kalian mampu, yang kamu mampu, diantara dengan suaramu, dengan semua seruan-seruanmu. Dan juga kerahkanlah tentara berkudamu dan juga yang berjalanmu. Diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah semua orang yang berkendaraan dan semua orang yang berjalan, ya, dengan maksud untuk membuat kemaksiatan, berbuat kemaksiatan, ya, dan juga mengajak kejelekan, itu semuanya tentaranya siapa? Syaitan. Manusia yang berjalan, manusia yang berkendaraan, dengan maksud untuk apa? Mengajak manusia berbuat jelek, berbuat buruk, ini adalah bagian dari tentaranya siapa? Iblis. Dikerahkan oleh iblis. Di samping iblis juga punya tentara-tentara dari kalangan jin. Sebagaimana kita tahu, iblis meletakkan arsnya di atas air. Kemudian mengutus tentaranya untuk membuat kerusakan di muka bumi. Sehingga setiap orang yang atau setiap jin yang diutus itu kembali lagi kepada iblis. Melaporkan apa yang telah dia lakukan. wahai iblis saya berhasil melakukan ini, wahai iblis saya berhasil melakukan ini. Ya. Namun semuanya tidak dipuji oleh iblis. Yang dipuji adalah jin yang datang melaporkan bisa memisahkan antara suami dan apa? Istri. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian Allah juga mengatakan dalam ayat ini, wasyarikhum fil amwali wal aulad, dan berserikatlah kamu wahai iblis dengan mereka manusia dalam harta-harta mereka dan dalam anak-anak mereka. Apa maksud ayat ini? Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan iblis itu bisa berserikat dengan harta kita dan apa? Anak kita. Maksudnya iblis ya, menggoda kita untuk kita melakukan segala dosa yang terkait dengan anak-anak kita dan dosa yang terkait dengan apa? Harta-harta kita. Pokoknya semua dosa yang terkait dengan harta dan semua dosa yang terkait dengan anak ini masuk dalam ayat ini. Jin berserikat. Bagaimana agar seorang yang memiliki harta tidak mengeluarkan apa? Zakatnya. Tidak mengeluarkan kewajiban kafarat dari hartanya. Atau mungkin dia mengambil harta dari cara yang haram. Dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Ini musyarakah apa? Iblis terhadap harta apa? Manusia. Kemudian juga fil amwal wal aulad, musyarakah berserikatnya iblis dengan anak-anak kita, maksudnya iblis berusaha untuk kita melakukan dosa-dosa yang terkait dengan anak-anak kita. Seperti misalnya tidak mendidik mereka. Ini diantara dosa yang banyak dilakukan oleh manusia saat ini. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Tarbiyatul aulad, pendidikan anak adalah perkara yang sangat penting. Diperhatikan oleh kita semuanya. Allah beri kita rizki anak. Dulu ketika kita belum punya anak, doanya luar biasa kepada Allah. Ya Allah, sudah bertahun-tahun saya tidak punya anak. Ya Allah, sudah lama saya tidak menimang bayi. Beri kami anak ya Allah. Diberi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tidak selesai-selesai. Banyak. Lupa. Ya. Ada kewajiban yang harus dia lakukan. Iblis tidak senang kalau bapak dan ibu tidak kalau bapak dan ibu mendidik anaknya, tidak senang iblis itu, tidak senang. Ya. Rasul pernah mengabarkan kepada kita, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak yang lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadi sebab anaknya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau apa? Majusi. Rasul tidak mengatakan orang tuanya menjadikan dia Muslim, tidak. Karena memang lahirnya sudah dalam keadaan apa? Fitrah, Islam. Fitrah yang dimaksud dalam hadis ini adalah Al-Islam. Ya. Maka orang tuanya lah yang kemudian merubah akhlak dia, sifat dia, agama dia. Dan setan kepingin berserikat dalam anak-anak kita itu. Bagaimana memalingkan orang tua dari tarbiyatul aulad, pendidikan anak yang benar. Sehingga semakin banyaklah tentara-tentara siapa? Iblis. Pasukan-pasukan iblis. Terkadang kita sedih ma'asyiral muslimin. Kalau kita menghadiri taklim, di satu sisi kita senang masjid penuh, masya Allah. Tapi kalau kita lihat wajah-wajah mereka, wajah-wajah orang tua semuanya, sudah tua, sudah bungkuk, mana anak-anak muda? Mana anak-anak mudanya? Subhanallah. Kalau di sini alhamdulillah anak-anak muda ya. Tapi kalau dipilah-pilah kayaknya lebih banyak yang tua ini. Ya, kan? Ya. Demikian. Subhanallah. Masjid ya, isinya orang-orang tua. Ini pertanda yang tidak baik adanya atau banyaknya orang-orang tua yang tidak mendidik apa? Anaknya di atas jalan yang lurus. Ini wallahu a'lam di antara tafsir ayat ini. Yang dimaksud dengan firman Allah wasyarikhum fil amwali wal aulad, yakni syaitan atau iblis berusaha mendorong manusia untuk melakukan segala macam dosa yang terkait dengan hartanya atau terkait dengan apa? Anaknya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara tafsir para ulama tentang ayat ini wasyarikhum fil amwali wal aulad, ya, mereka juga menyebutkan yang dimaksud dengan musyarakah, berserikatnya iblis dengan anak-anak dan harta kita adalah ketika kita tidak mengucapkan basmalah ketika makan, ketika minum, dan ketika aljima mendatangi apa? Istri. Ini juga masuk dalam tafsir ayat ini. Ketika seorang makan tidak mengucapkan basmalah, syaitan makan bersama dengan kita, bermusyarakah dengan kita. Ketika kita tidak mengucapkan basmalah ketika minum, juga syaitan bermusyarakah dengan kita, bersama dengan kita ketika kita makan dan minum. Ketika kita masuk rumah tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, juga syaitan akan bersama dengan kita di rumah tadi. Oleh karena itu syaitan ketika mendapatkan seorang muslim mengucapkan basmalah ketika makan dan masuk ke dalam rumah juga mengucapkan basmalah dan juga mengucapkan salam kepada keluarganya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, juga mengucapkan nama Allah, menyebut nama Allah, bismillah, maka syaitan akan mengatakan satu dengan yang lain, la mabita lakum wala asya, kamu malam ini tidak ada tempat bermalam dan kamu tidak punya makan malam. Karena orang muslim ini sudah mengucapkan apa? Basmalah. Dan juga masuk ke dalam rumahnya dengan menyebut nama Allah. Ya. Jadilah rumah-rumah ini rumah yang dibarokai oleh Allah. Lihat pengaruh basmalah. Namun ketika seorang tidak mengucapkan basmalah, syaitan makan bersama kita, minum bersama dengan kita, dan bermalam di tempat kita. Berarti dia berserikat dalam harta kita. Pernah suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk, ya, di sampingnya ada orang yang makan lahap. Tiba-tiba Rasul tertawa. Ya. Subhanallah, indah sekali kalau Rasul tertawa. Sehingga sebagian ulama memang memperhatikan atau mungkin mengumpulkan, memperhatikan hadis-hadis yang itu disebutkan tertawanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bukan orang yang kaku, bukan orang yang kasar. Bukan. Orang yang demikian tawadu, orang yang demikian lembut, murah senyum dan seterusnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tertawa beliau. Maka sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ya, panjenengan tertawa ada apa? Atau Rasul bertanya, saya lupa riwayatnya, sepertinya Rasul bertanya, kenapa kalian tidak tanya? Kenapa saya tertawa? Ya, Rasul bertanya demikian. Ya. Kenapa kalian tidak tanya? Kenapa saya tertawa? Ya. Diingatkan oleh Rasul untuk sahabat apa? Bertanya. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Ya, demikian riwayatnya, betul. Jadi Rasul mengingatkan, ya, kepada para sahabat, kenapa kalian tidak bertanya, kenapa saya tertawa? Ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima dhahikta, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya fulan ini tadi makan lahap itu tidak pakai bismillah. Ya. Maka wala yazalu syaitan ya'kulu ma'ahu. Jadi sejak tadi itu syaitan makan bersamanya. Makan bersamanya. Tiba-tiba tersisa satu suapan. Ya, tinggal satu suapan dia ingat belum mengucapkan apa? Basmalah. Maka dia pun mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dia makan itu. Begitu dimasukkan ke mulutnya, syaitan segera memuntahkan semua apa yang dalam perutnya, dimuntahkan semuanya. Ya. Karena yang sudah masuk, ya, dan yang baru masuk disebut nama Allah, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi betul-betul hakikat setan itu makan bersama kita, masuk dalam perut mereka, ya. Bagaimananya? Allahu a'lam, Allah yang maha tahu, ya. Yang jelas ketika kita makan tidak mengucapkan basmalah, setan ikut makan, masuk ke perutnya. Setan punya perut juga, ya. Berdasarkan hadis ini Sejak tadi syaitan makan bersamanya, namun begitu dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dikeluarkan semua apa yang ada dalam perutnya. Itulah yang menyebabkan aku apa? Tertawa. Ya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian juga ketika seorang muslim mendatangi istrinya dengan mengucapkan doa bismillah, bismillah, Allahumma jannibni syaitan, jannibni syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah apa yang kau rizkikan kepadaku berupa putra dari setan. Kalau orang membaca doa ini ketika mendatangi istrinya dan Allah takdirkan adanya rizki berupa anak, maka Allah jaga anak itu dari apa? Gangguan syaitan. Ya. Namun kalau tidak kita mengucapkan basmalah, syaitan berserikat dalam seorang berkumpul dengan istri. Walayyadubillah. Tentunya dengan sebab itu disebut apa? Barokah. Ini juga diantara tafsir ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah perbincangan iblis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah beri aku tangguh sampai hari kiamat. Maka Allah pun memberikan tangguh. Innaka minal munzirin, engkau termasuk yang diberi tangguh sampai hari kiamat. Kemudian iblis menyatakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya telah mendapatkan tangguh dan karena engkau telah menyesatkan aku, ya Allah, maka sungguh aku akan halangi manusia dan juga jin tentunya. Aku akan halangi mereka dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Aku akan datangi mereka dari segala arah yang mungkin aku mendatanginya. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Dan aku akan berusaha sekuat mungkin sehingga engkau, ya Allah, tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada iblis, kerahkan segala kemampuanmu dengan suaramu, baik dengan tentara berkudamu, dengan yang berjalanmu, dan berserikatlah, bergabunglah dengan harta-harta manusia dan juga apa? Anak-anak manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa faedah kita mengetahui ini? Faedahnya, dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita siapa musuh kita. Allah tidak biarkan kita tidak tahu siapa musuh kita. Allah beritahu. Dan Allah juga beritahu kepada kita hirs, semangat iblis dan upaya dia, bentuk-bentuk upaya-upaya setan iblis untuk menggoda manusia. Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Rasulullah SAW juga demikian dalam hadisnya. Luar biasa, subhanallah. Segala bentuk gangguan setan, segala bentuk godaan setan iblis telah dijelaskan lengkap dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Lengkap semua. Faedahnya adalah agar kita bersiap. Satu, musuh kita di hadapan kita ini punya tekad yang demikian besar. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, agar kita betul-betul menyandarkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun upaya iblis, dia adalah makhluk yang sangat lemah dan sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian juga iblis, ya, masih dalam lanjutan surah Al-Isra tadi, wa'idhum, beri mereka apa? Angan-angan. Ya, di antara bisikan-bisikan syaitan adalah memberikan angan-angan kepada kita, menghiasi. Sesuatu yang tidak baik dihiasi oleh iblis. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Sesungguhnya syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran, nakut-nakuti kita kefakiran, sehingga kita mau infak, mau sedekah ditakut-takuti kamu nanti fakir, dan memerintahkan kita perbuatan yang fahisyah. Semuanya adalah dusta. Dan juga menghiasi i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang buruk dihiasi menjadi seakan-akan itu keyakinan yang baik, seperti kebid'ahan. Coba kita lihat, orang melakukan kebid'ahan dihiasi oleh setan. Ini bagus, pahalanya besar. Dihiasi oleh syaitan. Sehingga bagaimana mungkin orang melakukan kebid'ahan kemudian meninggalkan? Berat untuk orang meninggalkan kebid'ahan karena dia meyakini itu sebagai bentuk apa? Ibadah. Sebagai bentuk kebaikan. Siapa yang membuat itu? Iblis. Dihiasi. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini yang dilakukan oleh iblis. Dan karena iblis sudah mendapatkan kesempatan itu, maka mulailah iblis melakukan aksinya. Dan yang pertama kali menjadi sasaran iblis adalah siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Karena memang belum ada manusia kecuali Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Baik. Dan Hawa tentunya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun sebelumnya, ya, berita yang demikian mengkhawatirkan ini, kita diberi hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah, beriman kepada Allah, menggantungkan harapannya kepada Allah, orang-orang yang seperti ini, iblis tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Ya. Wali-wali Allah, para nabi, para rasul, siddiqin, orang-orang yang siddiqin, syuhada wa salihin, orang-orang yang terus berusaha mengikhlaskan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini tidak akan ada atau tidak mampu bagi iblis untuk apa? Menguasainya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 99, Allah mengatakan innahu laisa lahu sulthanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh tidak ada kemampuan bagi iblis untuk menguasai, untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dia bertawakal hanya kepada Allah. Ya. Seperti hadis yang telah kita sebutkan, doa keluar rumah. Ini diantara dalilnya. Bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa bisa syaitan mengganggunya? Barang siapa diantara seorang mukmin mengucapkan doa ini ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah, maka sungguh dia akan mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan kecukupan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan akan apa? Menyingkir darinya. Seperti apa yang disebutkan dalam ayat ini juga. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berusaha menambah imannya. Iman, dan iman itu ada kaitannya dengan ilmu. Ya. Maka bersyukurlah ma'asyiral muslimin. Mari kita bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan kita memiliki cinta kepada ilmu. Suka untuk duduk di majelis ilmu. Wallahi demi Allah, ini nikmat yang sangat besar. Sudah sepantasnya dan seharusnya kita selalu mengingat nikmat ini. Ketika kita duduk, ketika kita berjalan. Padahal apa kelebihan kita? Kita manusia biasa. Tiba-tiba Allah beri nikmat yang seperti ini. Di antara sahabat-sahabat kita adalah bekas-bekas preman, ya, yang masih penuh dengan tato, ya, subhanallah, luar biasa. Ya. Allah beri apa namanya? Hidayah. Dan sekarang masih duduk terus, duduk di majelis ilmu. Ya. Senang. Dalam keadaan penuh tato masih. Ya. Dibersihkan juga tidak bisa. Ya. Menyiksa diri lagi nanti. Seperti orang membuat tato baru. Ya. Dia hanya bertobat kepada Allah. Kita juga demikian, masyarakat muslim. Mendapatkan nikmat yang luar biasa. Duduk di majelis ilmu, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW. Wallahi, satu ilmu ini saja, doa keluar dari rumah. Ini luar biasa. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita punya uang bermiliar-miliar, berjuta-juta untuk bayar bodyguard-bodyguard di sekitar kita. Sehari 1 juta. Satu orang. Baik. Kalau 5 orang berarti sudah berapa? 5 juta sehari. 10 hari 50 juta. 100 hari 500 juta. Dihitung sendiri. Baik. Ini hanya membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwata illa billah. Walaupun kita berjalan dengan sandal capit, ya, di jalan, ya, dengan doa ini diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang satu pakai mobil, ya kan, Pajero, ya, atau Pajendek, ya kan, kalau nggak Pajero ya Pajendek, naik mobil itu, ya, nggak bismillah ketika keluar rumah, ya subhanallah, nah, ya, apa mendapatkan perlindungan tadi? Tidak, wallahi tidak mendapatkan apa yang dijanjikan dalam hadis ini, ya, ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslim, bersyukurlah menjadi orang yang berilmu, diberi ilmu, menjadi orang yang semangat untuk menuntut ilmu. Fal ilmu makhraj minal fitan. Ilmu itu jalan keluar dari fitnah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendengar bagaimana iblis demikian semangat untuk menyesatkan manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira ini untuk kita semuanya. Iman kepada Allah. Dan ini ada kaitannya dengan ilmu. Dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak memiliki sultan, iblis tidak memiliki sultan. Wabillahi taufik. Kalaupun dia Bani Adam ini terbisiki setan, kemudian dia terjatuh kepada maksiat, segera kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali. Dengan sebab iman yang dia miliki dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersamaan dengan itu, Allah juga membantu kita dengan tentara-tentara yang banyak. Allah mengabarkan kepada kita, orang yang beriman, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan dari gangguan syaitan, iblis. Bersamaan dengan itu, Allah membantu kita dengan segala macam tentara Allah. Di antaranya apa? Anzala alaihim kutubahu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk manusia kitab-kitabnya. Dan kita adalah umat yang terakhir yang Allah berikan kepada kita kitab apa? Al-Qur'an. Ini diantara bantuan Allah kepada kita. Allah tidak biarkan manusia mencari jalan sendiri. Allah tidak biarkan kita berjalan tanpa arah. Allah turunkan Al-Kitab. Di mana Al-Kitab ini berisi al-ulum an-nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal mawa'il, dan peringatan-peringatan yang mu'athirah, yang memberikan pengaruh, wa targhib, berisi motivasi, ila fi'lil khairat, untuk melakukan semua perbuatan yang baik, wa targhib, dan juga ansaman-ansaman min fi'lis syurur, dari segala perbuatan apa? Al-Quran. Kemudian juga Allah menurunkan wahyu yang lain selain Al-Quran, yaitu apa? Al-Hadis, sabda-sabda Rasulullah SAW, yang merupakan silah, senjata bagi seorang muslim, senjata bagi seorang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul berwasiat, aku tinggalkan untuk kalian wahai umatku 2 perkara yang jika kalian tetap terus berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian akan selamat dan tidak akan sesat. Itu Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Kemudian bukan hanya itu saja, Allah menjaga Al-Quran dan Sunnah, dijaga. Dijaga lafad-lafadnya, dijaga makna-maknanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga itu dengan berbagai macam sebab. Di antaranya diutusnya, dibangkitkan generasi-generasi terbaik yang membela Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka. Para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama. Bersyukur ma'asyiru ikhwah, kita masih memiliki para ulama. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, ada nasihat, ada peringatan. Kita bersyukur kepada Allah. Allah utus Rasul dari awal sampai akhir. Dari Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus mubasyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang rasul yang haris, yang sangat bersemangat untuk menyampaikan segala kebaikan kepada umatnya. Sangat penyayang kepada kaum mukminin. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara bantuan-bantuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Termasuk yang ada dalam Al-Quran dan hadis adalah adhkar, zikir-zikir, doa-doa. Yang ini semuanya bisa menjadi apa? Benteng bagi seorang muslim dari gangguan apa? Iblis dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kabar gembira yang wajib kita syukuri. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan tambah nikmatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, setelah Allah menciptakan Adam dan beliau masih sendiri, Allah sempurnakan nikmat untuk Adam alaihi salatu wassalam, yaitu Allah ciptakan istri untuknya, Hawa. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk apa? Adam. Dan tulang rusuk itu bengkok. Jadi memang tabiat manusia, yakni wanita, demikian bengkok. Makanya seorang suami harus sabar. Jadi para ibu-ibu yang mendengarkan apa namanya siaran ini, sadarlah, panjenengan bengkok. Maksudnya bengkok di sini apa? Tugas suami untuk menguruskan, tapi alon-alon kan demikian, jangan dipaksa. Tapi ingat juga, panjenengan para ibu punya tanggung jawab, punya kewajiban kepada apa? Suami yang sangat besar. Marilah bersama-sama suami istri mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, bekerja sama. Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Oleh karena itu para ulama mengatakan manusia ada 4 jenis. Jenis yang pertama Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, Adam alaihi salatu wassalam. Allah maha kuasa. Yang kedua, Allah ciptakan manusia dari seorang laki-laki tanpa seorang apa? Wanita, yaitu siapa? Hawa. Allah ciptakan Hawa dari laki-laki tanpa apa? Perempuan. Diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kemudian yang ketiga, Allah ciptakan manusia dari seorang wanita tanpa seorang laki-laki, yakni Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Akhir yang terakhir adalah manusia, kita-kita ini. Allah ciptakan pasti dari laki-laki dan wanita. Wabillahi taufik. Diciptakanlah istri Adam alaihi salatu wassalam, Hawa, dari jenisnya, min jinsihi. Wa khalaqa minha zaujaha. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dari satu jiwa. Siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dari Adam ini Allah ciptakan siapa? Istrinya. Jadi memang Hawa itu diciptakan dari Adam, dari tulang rusuk Adam. Allah sempurnakan nikmat ini. Setelah Allah berikan ilmu, Allah berikan kesempurnaan jasad, Allah berikan kesempurnaan akhlak, Ya. Luar biasa akhlak Nabi Adam alaihissalatu wassalam, luar biasa. Ya. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah katakan kepada Adam, wahai Adam, itu para malaikat sedang berkumpul, ucapkan salam kepada mereka dan dengarkan jawaban salam mereka. Itu akan menjadi salammu dan salam anak turunmu. Diajari akhlak yang baik. Maka Adam mendekati para malaikat dan mengucapkan assalamualaikum. Dijawab oleh malaikat-malaikat Allah, ya. Alaikassalam warahmatullah, ditambah apa? Warahmatullah oleh malaikat-malaikat Allah. Dan itu adalah salamnya Nabi Adam, tahiyyah Bani Adam atau Adam alaihi salatu wasalam dan anak turunnya. Tentunya yang beriman. Ya. Dan kita ditakdirkan mengucapkan salam seperti salamnya Nabi siapa? Adam alaihi salatu wasalam. Ya. Setelah Allah berikan nikmat-nikmat yang banyak, ilmu, akhlak, jasad, disempurnakan lagi nikmat Allah untuk Adam, Allah ciptakan Hawa, ya, satu jenis manusia, ya, agar tenang kehidupan Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Taib. Liyaskuna ilaiha wa tatimmal maqasid al-muta'addidah minaz zawaj. Allah ciptakan, ya, pasangannya agar ada ketentraman, ketenangan antara keduanya. Dan juga nantinya ada manfaat-manfaat yang Allah Maha tahu. Ya, ini dengan adanya keturunan dan seterusnya. Iya. Baik. Kalau ada pertanyaan, keturunan Adam lahirnya di dunia, di buminya atau di surga? Semuanya di bumi. Ya. Jadi Adam dan Hawa di surga. Kemudian nanti datang kisah dibisiki oleh setan, iblis, sampai kemudian keluar dari apa? Sampai baru di dunia ini, ya, keluarlah apa? Anak cucunya, ya, kita ini. Tayyib. Wabillahi taufik. Allah menciptakan Adam, Allah sempurnakan segala macam nikmat, Allah ciptakan istri untuknya. Kemudian setelah itu Allah berkata kepada keduanya, memberikan peringatan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian berdua. Sudah diingatkan oleh Allah. Jangan kamu keduanya, jangan kalian berdua taat kepada syaitan. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diizinkan keduanya untuk tinggal di mana? Di surga, di jannah. Dengan segala macam kenikmatannya. Ya. Silahkan kalian berdua menikmati apa saja yang ada di surga. Dan surga yang dimaksud adalah surga yang nanti kita akan masuk ke dalamnya insyaAllah. Bukan seperti penafsiran sebagian orang yang tidak tahu ilmu. Mengatakan jannah yang dimaksud dalam kisah-kisah Adam adalah kebun yang indah. Salah lagi tafsir. Betul-betul surga. Surga yang nanti kita akan masuk ke dalamnya insyaallah. Ya. Wabillahi taufik. Diizinkan untuk menikmati segala sesuatu, namun ada larangan. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 19. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Namun jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Karena kalau kalian mendekatinya, menikmatinya, kalian berdua akan termasuk orang-orang yang apa? Zalim. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, memberikan kenikmatan kepada Adam, izin untuk menikmati semua yang ada di surga dalam surat Thaha ayat 119. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sungguh bagi kamu wahai Adam dan istrimu di surga tidak pernah akan lapar. Ini berarti betul-betul surga ini. Tidak ada lapar di surga itu. Jadi kita tidak lapar di surga, insyaallah. Tidak haus. Jadi makannya kita, minumnya kita, insyaallah itu adalah makan minumnya orang yang menikmati. Tidak ada kencing, tidak ada buang hajat. Subhanallah. Kesempurnaan. Dan untuk itulah kita berlomba. Dan mencari, berusaha, berjuang. Allah mengatakan kepada Adam, innalaka alla taju'a, sesungguhnya bagi kamu, kamu tidak akan lapar fiha di sorga, wala ta'ra, dan juga tidak pernah akan telanjang, dan engkau tidak pernah akan haus, tidak pernah pula akan kepanasan. Diberi kenikmatan yang luar biasa. Nah, maka tinggallah Adam alaihissalatu wassalam dan Hawa di surga Berapa lama tinggal di sorga? Allahu a'lam. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Berapa lama Adam dan Hawa tinggal di mana? Di jannah. Hanya Allah yang tahu. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan dalam hadis. Allahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikianlah keduanya berada di surga, ya, dengan segala macam apa kenikmatan. Baik. Mungkin sampai di sini ya. Yang bisa kita baca, dan mungkin masih ada satu pertemuan lah, untuk kita menyelesaikan kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Ya. Dan di awal pembicaraan dialog antara Allah dengan siapa? Malaikat. Allah mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan, ya, di muka bumi ini khalifah. Jadi mau tidak mau mesti Adam akan tinggal di mana? Di bumi. Allah Maha tahu itu. Ya. Sekarang masih di surga. Ya. Baik. Yani saat itu masih di surga, dan pasti akan ada sebab yang menjadikan keduanya kemudian tinggal di mana? Di bumi. Karena memang Allah sudah menetapkan sejak awal. Allah berfirman kepada siapa? Kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ya. Apa yang akan terjadi disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Dan insyaallah taala akan kita baca pada kesempatan yang akan datang bi idznillah ya azza wajalla. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.